Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang pertama akan saya berikan informasi terlebih dahulu tentang UKD kalian. Jadi kemarin itu soalnya adalah berupa refleksi. Ya, refleksi diri, mengajak kalian untuk berpikir secara filsafatis sebetulnya. Ya. Tidak ada jawaban yang benar 100%, kemudian salah 100% tidak ada. Minimal kalian sudah menggunakan apa? Kemampuan akal kalian untuk berpikir secara filsafatis. Bahkan ada di antara kalian beberapa yang saya tidak tahu, saya melihat hanya dari laporannya saja, melakukan penelitian beneran dengan melakukan wawancara observasi ke beberapa narasumber. Ya. Ada ya? Ada. Oke. Saya melihat bagus. Ya. Ada upaya untuk benar-benar Anda nyaman terhadap kelas ini dan benar-benar berusaha untuk menerapkan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Prof. Andrik terutama ya untuk melakukan penelitian ya, mewawancarai beberapa orang. Iya. Nah, saya cara menilainya cukup sederhana saja. Jadi saya melihat hasil jawaban kalian itu sesuai dengan usaha jerih payah kalian. Jadi kalau kalian menjawabnya sekenanya, saya menilainya juga sekenanya. Gitu aja. Tapi tidak kemudian di bawah standar tidak. Saya patok standar minimal kalian mendapatkan 70. Jadi 70 itu sudah B, baik. Tapi kalau jawaban kalian agak sedikit berpikir ya, karena cogito ergo sum, ya kan? Kemarin kan kita sudah tahu bahwa filsafat itu menghendaki adanya olah pikir. Itu substansi dari filsafat itu. Cogito ergo sum. Jadi apapun konsep yang dipakai, apakah itu filsafat yang itu keluar dari mulutnya siapa? Pitagoras ataupun apapun itu. Jadi berpikir itu adalah sesuatu yang membedakan makhluk yang namanya manusia dengan yang lainnya. Nah, kita berfilsafat karena kita manusia. Itu intinya. Ya, dan jawaban kalian apapun itu adalah proses dari kalian berpikir. Dan kita di kelas filsafat kita menggunakan konsep terminologi bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah bagian dari proses filsafatis. Jadi kalau kalian jawabnya agak sedikit complicated dengan jawaban yang kalian juga berpikir agak keras, saya juga memberikan nilai kalian agak bagus. Itu ya. Tapi kalau kalian berpikir sangat keras dan kemudian sampai kalian terjun ke lapangan mewawancarai ini itu, saya juga akan memberikan nilai yang istimewa. Gitu. Jadi itu saja. Tidak ada patokan benar salah. Bahkan kemarin Pak Andrik memberikan contoh kepada kalian cara berpikir filsafat yang sangat spekulatif. Ya. Pak Andrik kemarin bilang dengan konsep apa? Berpikir radikal. Ya, apa? Berpikir radikal ya. Pak Andri kemarin bilang gitu ya, berpikir radikal atau agak nyeleneh. Saya tidak menganjurkan itu untuk kalian gunakan cara berpikir radikal seperti itu untuk setiap hari keseharian. Enggak akan nyambung. Ya. Jadi kalau kemarin Pak Andri bilang ada fenomena di Visipol tamannya rusak kemudian kok becek-becek. Kemudian dijawab oleh si profesor ada setan kencing dan apa? Menginjak-injak taman itu ya. Nah, ini bahasa yang mungkin dalam perspektifnya Pak Andrik itu suatu hal yang radikal, sangat spekulatif dan tingkatnya adalah tingkat yang sudah tinggi. Tapi saya pikir bahasa yang seperti itu adalah bahasa majasi, bukan bahasa sebenarnya, bahasa kiasan. Dan bayangkan kalau manusia dalam setiap hariannya menggunakan bahasa kiasan, Anda tentu tidak akan bisa berkomunikasi dengan efektif. Iya kan? Coba bayangkan Anda ngomong dengan pacar Anda katakanlah, atau dengan teman Anda, Anda inginnya tolong bawakan saya buku catatanmu. Anda menggunakan buku catatan ya, untuk mengungkapkan kata-kata buku catatan itu dengan perkataan yang majasi. Misalkan apa ya, tolong bawakan lembaran yang bertintakan emas, penuh dengan kenangan indah kita berdua saat di kelas. Justru malah bingung nanti. Iya kan? Maksudnya cuman mau pinjam buku catatan, yang diingin, yang dipikirkan nanti kan kemudian bersayap sekali kan gitu. Maksudnya apa ini, lembaran dengan tinta emas yang mengungkap catatan kita berdua di kelas. Waduh, apa maksudnya? Bisa-bisa justru malah diberikan buku diary-nya dia ketika dia nulis buku diary itu di kelas gitu ya. Padahal yang diinginkan adalah catatan di kelas, catatan ketika dosen menerangkan, catatan kuliah. Ini kan tidak efektif. Jadi saya kira manusia berkomunikasi menggunakan simbol-simbol yang ya, nanti Anda akan belajar di komunikasi internasional, diplomasi publik, atau mungkin di kuliah-kuliah komunikasi ya, yang bersangkutan dengan komunikasi. Komunikasi itu dia punya rumus ya, SMRCE. Salah satunya harus effect, source-nya jelas, channel-nya juga jelas, message-nya juga harus jelas. Tanpa itu komunikasi dikatakan sebagai gagal, tidak efektif. Jadi apa yang diungkapkan Pak Andri kemarin itu oke, kalau itu sebagai suatu cara untuk mengungkapkan teknik berpikir yang radikal, iya. Tapi sekali-kali saya tidak menganjurkan, dan juga mungkin keseharian kita juga mengatakan sesuatu yang berbeda dari apa yang kemarin dicontohkan oleh Pak Andri. Yeah. Tapi itu dalam cara berpikir filsafatis, hal seperti itu, let's say, dalam perspektif barat, sekali lagi saya katakan, dalam perspektif barat, hal seperti itu dikatakan filsafat. Yeah. Jadi boleh kita berpikir bebas. Apa yang mau kita ungkapkan, apa yang mau kita pikirkan, itu bebas untuk kita pikirkan. Ya, itu adalah perspektif pemikiran barat terhadap filsafat. Kenapa saya mengatakan spesialnya pemikiran filsafat barat? Karena di belahan bumi sana, pemikiran-pemikiran filsafat, cara berpikir itu tidak kemudian tanpa batas. Bahkan ada batas-batasnya. Bahkan tidak semuanya menyeluruh, bahkan tidak semuanya spekulatif. Karena sudah ada sesuatu yang dianggap fix, dianggap pasti, dan itu adalah kebenaran yang mutlak, maka tidak perlu untuk dipertanyakan lagi. Iya, ada cara berpikir yang seperti itu. Kalaupun toh kita sebut cara berpikir seperti itu filsafat, berarti ada gaya berpikir filsafat yang lainnya. Selain gaya berpikir filsafat, yang mungkin banyak di buku-buku yang rata-rata mengadopsi dari gaya berpikir filsafat barat. Oke, itu untuk ulasan UKD pertama kali. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah di situ. Hanya UKD itu menekankan bahwa kalian dimohon untuk berpikir secara filsafatis. Itu saja. Jawaban yang sederhana, nilainya juga sederhana. Jawaban yang agak lumayan bagus, mungkin juga lumayan bagus juga nilainya. Yang istimewa, saya juga berikan yang istimewa. Ya, gimana? Nilainya ya nanti saja, nah, ini nggak bisa di display gimana? Besok saja. Kalian lihat di siakat kalian nanti, mungkin nanti malam saya upload atau mungkin lusa ya, sebentar. Thank you. Baik. Kemarin ada yang saya titipkan 4 orang mahasiswa untuk mengantarkan kelas ini menjadi lebih hidup, ya. Ada 4 mahasiswa yang saya berikan tugas untuk membaca. Sudah ada siapa? 1, 2, 3, 4 ada semuanya. Oke. Sebelum kalian maju, saya antarkan terlebih dahulu. Kenapa kita sampai kepada pembahasan sesi kali ini di kelas? Saya berikan pemahaman dari awal kenapa kita bisa sampai di sesi kali ini dan apa relevansinya. Kemudian apa kaitannya dengan pengantar 2 kali yang diberikan Pak Andri kemarin itu di 2 sesi. Saudara-saudara, Anda terpaksa jadi kayak SMA lagi nih. Anda sudah mengenal apa itu filsafat dengan berbagai macam penafsiran, dan salah satu hal yang sulit untuk didefinisikan para filosofis adalah makna filsafat itu sendiri. Ya, gak usah bingung, memang seperti itu ya. Jadi filsafat senantiasa berdiri di atas kebingungan. Wah, kalau itu filsafat barat seperti itu, karena semuanya bisa dipikirkan. Sesuatu yang tidak harus dipikirkan, dipikirkan. Wah, itu filsafat, kata orang barat. Ya, tapi kalau saya enggak, gitu ya. Oke, jadi filsafat itu kemarin didefinisikan oleh Jujun S. Surya Sumantri sebagai olah pikir yang ditandai dengan ciri, yaitu berpikir yang menyeluruh, segala sesuatu boleh dipikirkan. Berpikir yang mendasar, sampai ke akar-akarnya apapun boleh dipikirkan. Dan kemudian yang ketiga adalah spekulatif, radikal. Apapun boleh dipikirkan, apapun boleh diucapkan. Karena itulah hakikat manusia sebagai makhluk yang berpikir. Ya kan? Yang membedakan kita dengan makhluk yang lain, hewan, tumbuhan, dan seterusnya. Kita diberikan akal. Itu filsafat. Nah, di sini filsafat ada objeknya. Objek filsafat ada 2. Objek material, objek formal. Saya tulis dulu. Material dan formal. Objek material menyangkut apa? Ya. Objek material itu menyangkut ya apa itu? Objek material itu ya apa? Apa yang dipikirkan? Objek apa? Materi apa yang dipikirkan? Sasaran yang dipikirkan itu apa? Material. Formal? Berkaitan dengan, oke, pendekatan yang digunakan untuk mengetahui objek material. Atau sebetulnya gaya pengungkapan yang lebih enak, ini mengungkapkan sesuatunya. Ini adalah hakikat dari sesuatu itu. Nah, gitu juga boleh. Jadi ini menyangkut dengan pendekatan, metode. Rere bisa ke atas sebentar untuk ngambilkan spidol, kayaknya sudah mau koit ini. Ya, daripada nanti terhambat. Oke. Okay. Paham di sini ya? Ini mendasar sekali di pengantar filsafat. Ya, ini memang mata kuliah yang cukup berat. Saya katakan berat-berat karena Anda dituntut untuk berpikir. Berpikir secara keras. Dan Anda mempelajari segala sesuatu yang sangat mendasar, gitu ya. Yang itu harusnya ketika Anda berpikir secara jernih, secara lurus. Saya kok yakin bahwa Anda akan lebih menjadi pribadi yang utuh, ya. Dalam arti harusnya Anda tahu hakikat Anda masuk ke kawah candra di muka di universitas itu untuk apa. Ini memang mata kuliah yang bisa dibilang unik. Kenapa dihadirkan di S1 di UNS? Saya juga tidak tahu pertimbangannya apa, kurikulumnya seperti apa. Kalau di saya dulu S1 di HI di Visipol di Muhammadiyah Yogyakarta, saya dulu di sana tidak diajarkan. Gajah Mada tidak diajarkan juga. UNS diajarkan, saya tidak tahu mengapa. Yang jelas kalau Anda lihat referensi buku dari yang saya uploadkan, ya, ada beberapa buku yang saya rekomendasikan untuk kalian baca itu. Salah satunya perspektif is filsafat perspektif filsafat ilmu pengetahuan perspektif barat dan Islam dari Universitas Ibnu Khaldun yang menerbitkan, kemudian diterbitkan bersama joint publishing dengan Gema Insani Press kalau tidak salah. Ya, itu di situ yang menyusun itu adalah dosen-dosen S3 S3 di UIK Ibnu Khaldun. Dan filsafat ilmu pengetahuan itu di UIK itu diberikan di S3 untuk program S3. Jadi saya juga tidak bisa menjamin bahwa Anda nanti S2, kalau mau S2 nanti Anda akan bertemu dengan mata kuliah ini. Saya kok tidak yakin. Justru biasanya S2 itu akan lebih praktis, lebih spesifik dan lebih aplikatif, langsung mengarah ke konsentrasi-konsentrasi, entah itu kawasan, entah itu per tema. Nah, Anda mungkin akan ketemu lagi di S3, karena S3 itu menghendaki seorang sarjana yang paham kedudukan ilmu pengetahuan. Maka filsafat ilmu pengetahuan itu akan diolah lagi di S3 itu, ya. Termasuk metodologinya akan dipercanggih lagi. Karena harharapannya sarjana S3 itu kalau di kurikulum nasional kita, ya, di kurikulum yang terbaru KKNI itu, S3 itu diharapkan dia bisa melakukan perpaduan interdisciplinary method. Kemudian S3 itu juga mahasiswa yang bisa menggunakan metodologi pengetahuan secara bertanggung jawab. Jadi bahasan filsafat ilmu pengetahuan kalau di UIK itu S3. Jadi saya tidak memaksa kalian untuk kemudian langsung bisa menyerap ini semuanya di S1. Wah, itu terlalu ekstrim dan sewenang-wenang, ya. Jadi memang banyak sekali istilah-istilah yang mungkin baru terdengar sekarang. Dan istilah-istilah itu pun juga didefinisikan dengan banyak definisi. Ya, itu sesuatu yang bagi Anda sekarang tolong diposisikan, ya sudah, diterima dulu saja. Barangkali itu nanti Anda di S3, ya. Kalau ada yang pengen S3 sampai S3, ya. Ya, semoga. Ya, sampai S3 nanti Anda akan tidak asing lagi dengan istilah-istilah ini. Kecuali memang S1-nya S1 filsafat. Fakultas filsafat gitu, ya. Nah, itu pasti ini dibahas. Ya. Tapi saya kira Nah, ini juga membuktikan omongan saya ini bahwa filsafat sekarang sudah tercerabut dari ilmu pengetahuan sekarang ini sudah sangat tercerabut dari dasarnya. Sehingga seolah-olah kita tidak tahu kenapa sih kita belajar hubungan internasional, hubungannya dengan ilmu yang sebelumnya seperti apa dan secara filsafatnya seperti apa. Nah, ini mungkin tujuannya Pak Andrik, ya. Saya kira kenapa Pak Andri, karena saya sering berdiskusi dengan beliau. Beliau bilang, ya kalau anak S1 bisa menulis skripsi dengan tingkat disertasi, ya kenapa tidak. Nah, itu pemikirannya Pak Andri. Jadi Anda menggunakan berbagai macam pendekatan yang, misalkan kalau di sini saya kira field research itu suatu hal yang grounded research misalkan, itu yang sophisticated gitu. Tapi bagi Pak Andri bilang kalau S1 bisa, ya nggak apa-apa, silahkan saja gitu. Jadi ada peluang, kesempatan, challenge bagi kalian untuk bisa meningkatkan taraf kualitas edukasi Anda itu cukup tinggi di HI, ya. Jadi itu challenge bagi Anda. Tetapi saya kira juga Anda juga harus bisa mawas juga ya. Dalam arti mawas, ya kalau misalkan belum tahu, belum benar-benar mengetahui, dan belum benar-benar bisa mengoperasionalkan teori, gagasan, ide dan sebagainya, ya jangan berani. Jangan berani. Jangan-jangan nanti justru malah Anda terjatuh kepada kesalahan metodologis. Nah, ini juga berbahaya. Oke. Jadi oke, kita kembali ke sini ya. Nah, filsafat itu kalau kita melihat tadi ada objek, sekarang cabang-cabangnya. Oke. Boleh yang mengantuk silakan pergi ke belakang cuci muka dulu, wudu atau apa silakan. Apa-apa. Oke. Ya maklum, jangan diketawakan. Tadi malam mungkin bangunnya lelean dari jam 12, jam 11 malam sampai sekarang belum tidur gitu. Jadi ya, itu bagi Anda seperti itu mungkin ya. Tapi kalau bagi saya itu biasa kalau di Solo ini tidur paling ya 2 jam bangun lagi, 3 jam bangun lagi. Jadi malam, tadi malam itu saya tidur jam 11 lebih, hampir jam 12, bangun jam 2. Wah, sampai sekarang. Jadi ya kalau bagi saya itu sesuatu yang biasa mungkin, tapi bagi Anda mungkin tidak biasa. Ya maklum. Tapi kalau saya ngantuk juga Anda harus memaklumi juga. Maksudnya gitu. Ya kita sama-sama ngantuk gitu ya. Oke, jadi tergantung kitanya saja bagaimana cara kita mengendalikan kantuk kita itu kan gitu. Ya kalau forumnya penting, momennya penting ya bagaimana caranya kayak supaya Anda bisa tetap terjaga kan gitu ya. Apalagi seneng wow gitu kan. Jadi ya saya tidak tahu ya. Kalau di dunia pendidikan dalam tanda kutip normal seperti di sini gitu ya. Ada SD mungkin, saya juga SD-nya negeri juga, SMP, SMA negeri juga. Saya tidak pernah diajarkan bagaimana adab dalam menuntut ilmu, etika dalam menuntut ilmu. Sebelum menuntut ilmu itu sendiri, ya, bagaimana adab etika saya terhadap guru, etika guru terhadap murid, itu tidak diajarkan. Saya kok belum pernah diajarkan itu dari sejak SD saya atau TK bahkan. Padahal seharusnya seorang yang penuntut ilmu itu mengutamakan menuntut adab tata cara etika dalam menuntut ilmu terlebih dahulu sebelum menuntut ilmu itu sendiri. Jangan-jangan ketika Anda tidak tahu adab menuntut ilmu etika dalam menuntut ilmu yang Anda pelajari adalah ilmu yang pseudo ilmu. Ya. Nah, kita kan belajar ilmu pengetahuan di sini. Nah, saya kira hal-hal seperti itu harus juga diperhatikan. Oke. Cabang-cabang filsafat, oke. Kemarin saya bilang ada 3. Yang pertama logika, kemudian etika, kemudian estetika. Oke, sampai di situ. Nah, cabang ini mungkin ada banyak juga, saudara-saudara. Ada banyak juga. Ada yang menambahkan lagi. Misalkan, ada yang sudah baca? Nugra? Belum ya, oke. Metafisika. Misalkan lagi? Epistemologi. Tapi gak usah bingung ya, ini gak usah ditulis dulu, dikurungin saja. Nanti gak malah bingung. Ya, cukup dikenal saja dulu ya. Karena itu pembahasannya panjang. Kenapa saya tidak menggunakan ini? Karena saya akan menggunakan 2 ini nanti di sini. Nah, di sini dan di sini. Ya. Dan ini nanti kalau bahasan ilmu pengetahuan nanti akan saling tumpang tindih. Loh, kok bisa seperti itu? Ya sudahlah. Yang penting dimengerti dulu. Logika itu membahas ya, objek materialnya adalah sesuatu apa yang menyangkut kebenaran dan mana yang benar dan mana yang salah. Mana yang, kalau etika, baik dan buruk. Nah, Misalkan tadi, apakah menguap dengan suara yang keras sampai satu kelas terdengar? Wah, ini maaf loh ya. Ini kebetulan ada contohnya saja. Saya tidak tahu siapa orangnya tadi. Hanya misalkan saja ya. Enggak usah lihat-lihat. Lihat saya saja. Ya. Oke, apakah itu adalah baik, apakah itu buruk? Nah, itu bahasan etika. Itu. Apakah ketika dosen lagi ngomong, Anda ngobrol sendiri dengan gadget Anda misalkan, atau Anda justru malah tidur, itu apakah baik ataukah buruk? Ketika ada mahasiswa memasukkan mahasiswi di kos-kosannya, kemudian di kamarnya, kemudian dikunci, itu apakah baik ataukah buruk? Ya. Itu etika. Ya. Oke. Estetika. Sesuatu yang berhubungan dengan rasa keindahan. Jadi ini indah ataukah tidak indah? Oke, saya kira banyak sekali di sini cabang-cabang seni misalkan, ya. Apakah ketika saya mendengarkan suaranya Mas Akrom ketika bernyanyi itu indah masuk ke hati saya sehingga membuat saya tertidur pulas karena saking suaranya yang melankolisnya, ataukah tidak, ataukah seperti suaranya Jayun di depan Sunio dan Sisuka ya sampai menggetarkan dinding-dinding kaca. Wah, nah itu tentu tidak indah ya. Apakah dosen Anda berpenampilan yang rapi sehingga mengesankan suatu yang indah di mata kalian, di hati kalian, gitu kan? Ataukah tidak? Nah, itu estetika. Ya, keindahan. Kemudian metafisika. Dari namanya saja sudah meta dan fisika. Nah, ini oke, okay. Ya itu bikin pusing ya sudah nanti sih. Nah, ini memang ini berhubungan dengan fisika, realitas. Ah, ini juga banyak sekali alirannya udah. Nanti dulu aja. Ya, yang jelas membincangkan tentang segala sesuatu yang ada. Ya, realitas. Bukan hanya yang ada, yang tidak ada pun juga dibahas. Intinya adalah realitas. Ya. Oke. Okay. Kemudian epistemologi. Nah, epistemologi ini bahkan dimasukkan dalam cabang tersendiri. Tapi nanti akan kita lihat. Dia posisinya dalam pembahasan kita di kelas ini ada di mana. Nah, di dalam persyaratan ilmu pengetahuan dia ada di mana. Nah, sebetulnya epistemologi ini namanya episteme dan logos. Ya, jadi ini adalah logos. Ya, ilmu yang membahas tentang episteme. Ya, episteme itu apa? Ya ilmu itu sendiri. Ya, pikiran, gagasan, ide. Jadi ilmu yang membahas tentang gagasan atau ide atau ilmu itu sendiri. Ilmu yang membahas tentang ilmu. Sulit toh? Ya, sudah, enggak usah dipikir dulu. Ya. Jadi intinya adalah bagaimana suatu ilmu pengetahuan itu didudukkan sebagai suatu ilmu pengetahuan. Nah sudahlah, nanti duduk saja. Ya, nah, makanya ini diginikan dulu aja. Anu mungkin ada yang lainnya. Oke, nah saudara-saudara, kemarin dikatakan cogito ergo sum. Saya berpikir maka ada. Ini ada aktivitas berpikir. Yang ini adalah ciri khas mankind. Makanya dinamakan mankind. Karena berpikir. Kalau tidak berpikir maka bukan man di situ. Kan itu. Oke. Filsafat itu intinya adalah mengajak manusia berpikir. Dan ketika manusia berpikir secara logika, dia akan memikirkan mana yang benar dan mana yang salah. Kemarin Pak Andri menerangkan, saya juga sedikit memberikan pengantar tentang truth atau pencarian kebenaran kemarin itu ya. Manusia ketika mencari kebenaran itu dia menggunakan yang namanya pengetahuan. Untuk mendapatkan kebenaran, manusia yang berpikir, yang mempunyai indera pengetahuan, indera perasaan, indera penciuman, indera pendengaran, penglihatan, peraba, penjilatan. Wah, bukan menjilat. Menjilat atasan Anda gitu ya. Oh, nanti jadi berpikir radikal lagi gitu ya. Wah, oh, penjilatan. Pasnya penjilatan benar-benar menjilat kalau ini. Wah. Nah, jadi diajarin berpikir filsafat jadi radikal kayak gitu ya. Oke. Nah, ada yang namanya pengetahuan. Digunakan manusia untuk mendapatkan kebenaran. Pengetahuan adalah kemarin sudah saya jelaskan. Apa Mbak? Anda yang sedang melambai-lambaikan butiran-butiran mahkota kepala Anda. Waduh. Jadi berpikir radikal ya. Mahkota ya. Karena rambut itu adalah mahkota bagi seorang wanita katanya. Mbak, siapa Mbak namamu Mbak? Amanda. Amanda apa yang disebut sebagai pengetahuan itu definisinya apa Amanda? Apa yang kita ketahui. Betul? Ada yang mau melengkapi? Betul. Ada yang bisa lebih lengkap lagi dari Amanda? Apa yang ingin kita ketahui. Apa yang diketahui dan apa yang ingin kita ketahui. Ada yang lagi? Oke. Pengetahuan itu ya ini menurut Pak Covid ya. Pak Covid dan juga dari berbagai macam referensi sebetulnya ide saya itu ya. Jadi menurut pengetahuan itu ya, itu ada tiga unsur ya. Ya. Yang pertama adalah ya, objeknya, sesuatunya. Ada sesuatunya. Kemudian yang kedua adalah yang mengetahui atau aktornya, kan gitu, subjeknya. Ini objeknya. Kemudian yang ketiga adalah ada keingintahuan atau keinginan atau kesadaran. Jadi pengetahuan adalah apa? Sesuatu yang secara sadar dan ingin untuk diketahui oleh orang atau subjek yang mengetahui. Wah, bahasa filsafat kayak gitu itu. Emang agak rumit ya. Ya itulah filsafat. Kalau enggak filsafat, kalau enggak rumit enggak filsafat. Oke. Jadi intinya adalah ada sesuatu yang itu ingin diketahui, secara sadar ingin diketahui oleh orang yang mengetahui itu. Jadi kalau sesuatu itu tidak sadar dan tidak ingin untuk diketahui, maka itu adalah bukan pengetahuan bagi orang tersebut. Kan itu. Paham ya? Oke. Jadi kalau misalkan batuan-batuan yang menyusun bulan itu ada katakanlah 30 sekian batuan dengan berbagai macam jenisnya, dan itu sudah dinamakan, sudah dieksplorasi di NASA sejak beberapa dekade kebelakang, ya kan? Eksplorasi batu-batuan bulan kan sudah banyak sekali. Nah, kalau Anda mendengar informasi seperti tadi itu, Anda tidak ingin mengetahuinya, dan kemudian Anda tidak sadar bahwa ingin untuk mengetahui informasi tadi, maka itu bukan pengetahuan bagi Anda. Ya toh? Ya enggak? Ya. Di Arab Saudi sana ada raja namanya Salman bin Abdul Aziz. Ya. Bagi anak TK umur 5 tahun, anak saya misalkan 5-6 tahun gitu ya, gak ada urusan dia sama pengetahuan Raja Salman itu Raja Saudi Arabia. Ya kan? Itu bukan pengetahuan bagi dia. Itu. Paham ya? Nah, demikian seterusnya contohnya. Oke. Jadi pengetahuan itu well bisa kita dapat dari berbagai macam sumber. Ya kan? Saya tidak akan masuk ke sini, sumber-sumber pengetahuan, sumber-sumber ilmu pengetahuan dan seterusnya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini bahwa pengetahuan yang berbagai macam ragamnya itu, banyak ragamnya itu, informasi-informasi yang valuable bagi Anda itu kemudian disusun sedemikian rupa dan dalam suatu sistematika tertentu dan seterusnya sehingga orang menamakan pengetahuan itu berubah menjadi ilmu pengetahuan. Well, itu sangat barat. Ya, yeah, sudut pandang yang Anda dapatkan dari sejak SD mungkin saya kira. Orang Barat mengatakan itu sebagai sains. Science is differentiated by with the knowledge. Ya. Jadi structured and systemized knowledge called as science. Kan gitu. Nah, filsafat ilmu pengetahuan itu posisinya adalah menjadikan ilmu pengetahuan sebagai objek material, ya kan? Dengan pendekatan-pendekatan tertentu, objek formalnya berbagai macam cara untuk membahas, untuk mengetahui bahwa ilmu pengetahuan itu atau sesuatu itu disebut sebagai ilmu pengetahuan. Paham gak? Enggak paham? Waduh, gimana ini? Jadi saya ulangi lagi sampai di sini ya. Dari berbagai macam pengetahuan-pengetahuan yang ada di otak Anda, benar saya ngomongnya? Pengetahuan ada di otak Anda. Anda berpikir menggunakan apa? Otak Anda. Benar? Benar? Yakin? Oke, okay. Ini perlu mendapatkan kajian filsafat ini. Saudara-saudara, Anda perhatikan saya seperti kemarin ya. Anda coba rekam gambaran saya. Kacamata saya. Wah. Bibir saya. Waduh. Jangan sampai dalam-dalam ya. Oke. Profil seorang Muhammad Thobit Ainul Arif sebagai dosen Anda. Kemudian Anda pejamkan mata Anda. Pejamkan mata Anda. Tidur. Bablas, dihipnotis. Oke. Ketika Anda pejamkan mata Anda, atau mungkin nanti setelah Anda keluar dari kelas ini, Anda ternyata masih bisa merekam tidak hanya gambaran seorang Pak Thobit di pikiran Anda, ya, tidak hanya itu, tapi kata-kata bijak seorang Muhammad Thobit Ainul Arif, misalkan. Pelajaran-pelajaran yang Anda dapatkan itu juga terngiang-ngiang pada pikiran Anda. Tadi Anda berkata otak Anda gitu ya. Otak Anda ya. Benarkah seperti itu? Kita lihat secara teknologi modern saja. Teknologi biologi modern. Bagaimana sesuatu itu bisa direkam oleh manusia? Ya. Ketika Anda melihat benda-benda di sekitar Anda, saya ya, apapun yang ada di sekitar Anda, pulpen ini dan seterusnya yang ada di hadapan Anda, itu prosesnya adalah Anda menangkap gambar itu, ya, kemudian gambar itu masuk ke mata Anda atau ke telinga Anda, dari telinga Anda, ya, kemudian dari mata Anda dengan cara yang begitu canggih. Kalau di mata, di sana ada titik namanya titik retina. Ini kan ilmiah ya, titik retina. Kemudian sudah diteliti berpuluh-puluh tahun yang lalu gitu ya. Dan kemudian ada yang dari MIPA, dari biologi, IPA, biologi. Apa kemudian Mas Rere yang terjadi dari gambaran yang masuk di titik retina itu? Hah? Saraf? Gimana Mbak? Mbak? Masuk ke saraf otak. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk dari retina kemudian dia berupa sebetulnya adalah sinyal-sinyal, impuls yang namanya, ya, impuls yang itu sebetulnya adalah energi listrik. Jadi itu apa? Impuls-impuls listrik saja. Yang kemudian itu akan disalurkan, ya, disalurkan dengan kalau di biologi itu ada namanya neuron ya, betul ya, neuron dia akan menghantarkan impuls listrik itu neuron ke neuron yang lainnya dan kemudian akan sampai kepada otak, oke. Okay. Otaknya mana? Otak besarkah? Otak kecilkah? Nah, konon itu otak di bagian paling belakang situ. Oke. Okay. Itu gambaran yang kalian dapatkan dari indera kalian, apapun itu. Kalian dicubit, itu akan menghasilkan impuls yang akan disalurkan sampai ke otak bagian belakang Anda. Anda berciuman merasakan nikmatnya. Nikmat. Anda bisa menerjemahkan nikmat. Nikmat itu dari impuls-impuls yang kemudian diterjemahkan oleh otak kita itu. ISIS itu membantai orang-orang dengan disembelih. Ketika disembelih sakit, sakit. Kenapa orang bisa sakit itu? Karena apa? Ada impuls-impuls yang kemudian saraf-saraf itu berkoneksi, impuls itu masuk ke otak bagian belakang. Pertanyaannya saya kemudian, ya ini adalah pertanyaan sudah sejak berabad-abad yang lalu. Siapa yang merasakan? Siapa yang berpikir? Siapa yang menerjemahkan bahwa itu nikmat dan itu sakit? Nah, hah? Itulah yang dikatakan oleh Rene. Dia berpikir ada sesuatu di dalam robot. Ada sesuatu di dalam tubuh kita yang sesuatu itu yang berpikir, sesuatu itu yang mengetahui, sesuatu itu yang merasakan. Dalam sekali toh. Jadi saudara-saudara, ini yang dipikirkan oleh para filosofis dulu. Jadi yang berpikir, yang merasakan, yang bisa menerjemahkan bahwa ini benda-benda ini artinya seperti ini, ya, yang berpikir itu bukanlah otak. Yang berpikir, ya, jiwa, soul. Itulah yang dikatakan sebagai fakultas mental, fakultas hati. Jadi yang berpikir itu adalah soul, jiwa. Kalau dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Al-Quran namanya fuad, fuadun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Makanya itu, bahwa sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan bahasa di situ apa? Fuad. Ya kan? Fuad. Fuad itu bukan hati yang dalam bahasa Arab kabid itu, kabidun, ya. Hati yang fisik itu, bukan otak yang ini yang berpikir. Tapi ini adalah fakultas mental. Ya, kalau di dalam psikologi yang ini yang dinamakan rohani. Anda sehat rohani itu maksudnya Anda bisa berpikir secara benar dan lurus, sehat, waras, masuk akal, common sense dan sebagainya. Anda ada mempunyai fakultas rohani, mental yang baik. Nah, jadi yang berpikir itu bukan otak Anda sebetulnya. Karena otak itu juga hanya sebagai suatu penampungan saja. Tapi siapa yang kemudian sesungguhnya berpikir, yang merasakan, yang menerjemahkan bahwa ini sakit dan ini tidak sakit? That's soul. Jiwa. Dan jiwa itu sesuatu yang abstrak. Abstrak. Dia tidak. Nah, ini makanya kemudian ada aliran di dalam filsafat itu esensialism. Mana yang benar itu? Materi ataukah materi itu dilahirkan dari perasaan kita? Nah, nanti. Gunggang. Nah, saudara-saudara, sekarang saya mempersilakan kepada 4 presenter kita untuk maju ke depan. Silakan. Maju, duduk di masing-masing meja kalian. Oke. Saya akan membagi kelas ini ke dalam 4 kelompok. Ya, sesuai dengan yang duduk di sini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ingat-ingat ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing dari kalian saya persilahkan, dengarkan belakang untuk berhitung 1 sampai 4. Mulai dari Mas 1 bilang. 1, 2, 3. 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 ini ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Sudah, jelas ya. Yang 1 kelompoknya ini, yang 2 kelompoknya ini, yang 3 kelompoknya ini, yang 4 kelompoknya ini. Nugra, terakhir tadi berapa? 1, kamu kelompok 2 ya. Silahkan nanti kelompok 1 berkumpul di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, kelompok 4 di sini. Oke. Sekarang saudara-saudara, tolong perhatikan, masing-masing dari teman kalian akan memberikan pengetahuan kepada kalian. Dan nanti saya meminta kepada masing-masing kelompok untuk mencermati dan mengkategorikan mana di antara pengetahuan-pengetahuan ini yang bersifat satu, mitos atau religius, yang kedua bersifat filsafatis, yang ketiga bersifat ilmiah, scientific, scientist, yang keempat bersifat seni, ya. Jangan mikir seni yang lainnya ya. Ya, nanti bersayap lagi, radikal lagi kalian seninya. Seni bukan yang ada di toilet itu ya, tapi seni yang ada di sini. Oke. Mitos atau religius, kemudian filsafatis, seni dan science. atau ilmiah. Sudah? Kalian perhatikan, Mbak siapa? Fiska. Mbak Fiska dari kelompok 1 akan memberikan informasi kepada kalian terlebih dahulu. Tolong dengarkan, agak keras ya, Mbak ya. Empat macam informasi atau pengetahuan tadi. Tolong masing-masing kelompok menjawab dua pertanyaan untuk didiskusikan. Yang pertama, kategorikan dari keempat informasi atau pengetahuan tadi, mana yang mengandung pengetahuan religius atau mitos, mitologi ya. Kemudian filosofis, ilmiah dan estetis. Ya. Dan apa alasan dari kelompok Anda? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa suatu pengetahuan itu dikatakan saintifik atau ilmiah? Jadi kan salah satu kategorinya adalah pengetahuan yang bersifat ilmu pengetahuan atau saintifik, ilmiah. Ya kan? Nah, Anda bisa mengkategorikan itu dari empat informasi tadi. Wah, ini yang ilmiah. Kenapa Anda mengatakan itu ilmiah? Ya kan? Mengapa suatu pengetahuan dari empat ini tadi, empat informasi ini tadi dikatakan ilmiah menurut kelompok Anda? Ya. Silakan Anda diskusikan sekarang mumpung masih ada waktu.